sayang sejati seharum semerbak kasturi mengharumi hidup insani indahnya damainya keluarga yang bahagia itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayar sultan kasih dan sayang. Sama keluarga namun